paling setia. Diam-diam nyala tak berbicara. Tak sempatkan padirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh oh oh oh oh oh oh. Aku sayang kamu. Oh oh oh oh oh. Sobat setiaku. Asap putih melayang, layang, layang. Rembus dari mulut, mulut yang hitam. Cangkir kopi hangat tajam kali menemani. Kalau nikmat menyambut pagi. Oh oh oh oh oh oh oh. Aku cinta kamu. Oh oh oh oh oh. Rokok kocekku. Terhindarkan. Pernah ku coba tinggalkan dirimu. Engkau selalu terlihat menggodaku. Oh oh oh oh oh oh oh oh. Ajak kali menemani. Walau nikmat menyambut pagi. Oh oh oh oh oh oh oh. Aku sayang kamu. Oh oh oh oh oh. Sobat setiaku. Hisap engkau sedalam angan. Datang tak terhindarkan. Pernah ku coba tinggalkan dirimu. Engkau selalu terlihat menggodaku. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Engkau teman paling